Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita sampai pada pembahasan mandhumah yang pertama, sampai pada lafaz al-arfaqi ay ar-rafiqu fi af'alihi fa'af'aluhu rifqun ala ghayati al-masalihi wal-hikmati. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha lembut dalam semua perbuatannya, maka perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu lembut, di mana berada pada puncak maslahat dan hikmah. Bahwa semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan yang berada pada puncak kesempurnaan maslahat dan hikmah. Tidak ada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat kurang, memiliki sifat yang tidak sempurna. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ya kelembutan, terlebih dalam perkara maslahat dan hikmah. Waqad azhara subhanahu li'ibadihi min athari rifqihi ma yastadilluna bihi ala kamalihi wa kamali hikmatihi wa rifqihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada hamba-hambanya dari pengaruh-pengaruh sifat lembut Allah subhanahu wa ta'ala yang itu menunjukkan kepada sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala dan sempurnanya hikmah dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ya khalqi as-samawati wal-ardi wa ma bainaha fi sittati ayyam, penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam kurun waktu 6 hari. Ma'annahu qadirun ala an yakhluqaha fi lahdhatin. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan langit dan bumi beserta yang ada di dalamnya itu dalam waktu yang sekejap. Kun fayakun. Allah mampu untuk menciptakan itu, namun dengan kelembutan Allah, dengan hikmah Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dalam kurun waktu 6 hari. Wa kadzalika khalqul insan wal hayawanat wan nabat ala ikhtilafi anwa'ihi yakhluquha syai'an fa syai'an hatta tantahi wa takmul. Contoh yang lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, hewan-hewan, tetumbuhan dengan berbagai macam bentuknya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka semuanya syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, bertahap. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dari ya air yang hina, diletakkan dalam rahim seorang ibu, kemudian tumbuh menjadi segumpal darah, tumbuh kembali menjadi segumpal daging, menjadi satu ciptaan yang sempurna, kemudian ditiupkan roh, ya, sampai pada waktu 9 bulan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya lahirkan. Demikian juga perkembangannya sampai kemudian menjadi sempurna. Itu berlaku pada semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhluqu syai'an fa syai'a. Allah menciptakan sedikit-sedikit. Hatta tantahi, sehingga selesai penciptaannya. Wa takmul, dan sempurna penciptaannya. Ma'a kudratihi ala takmiliha fi lahdhatin. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan semuanya dalam waktu sekejap, dalam waktu yang sangat cepat. Walakinahu rafiqun hakim, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut dan maha bijaksana, sehingga itu semua Allah ciptakan dengan penciptaan yang bertahap. famin hikmatihi wa rifqihi tatwiruha fi hadhil atwar. Maka termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dengan ya bermacam-macam tahapan-tahapan tadi. Fala tanafa baina qudratihi wa hikmatihi. Maka di sini tidak bertentangan ya. La tunafi baina qudratihi wa hikmatihi, antara kemampuan Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu yaqdir ala hidayatil dhalin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyesatkan ya, atau sebaliknya memberikan hidayah kepada orang-orang yang tersesat, kepada manusia yang kebanyakan mereka adalah tersesat. Allah mampu untuk memberikan hidayah kepada semuanya. Walakinna hikmatahu iktadat ibqa'ahum 'ala dhalalihim. Akan tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan membiarkan mereka tetap berada di atas kesesatan tersebut. Dan ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Adlan minhu ta'ala laisa zulman, dan ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan kedzaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali ya berbuat zalim, berbuat tidak adil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya dengan berbagai macam takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis, menciptakan syaitan, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan makhluk yang lain, maka itu semua dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Adil. Li'anna i'ta'al iman wal huda mahdhu fadlihi. Karena pemberian iman dan juga petunjuk atau hidayah itu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan murni itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza mana'ahu ahadan lam yu'adda zaliman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencegah dan melarang petunjuk hidayah keimanan tersebut dari seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap sebagai yang zalim. Ya. Bahkan dalam hukum manusia pun demikian, ketika di sana ada hukum yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh dan ada yang haram. Sesuatu yang wajib itu harus ditunaikan, harus dikerjakan. Kecuali ya, keluar dari kaidah, tidak mampu dan seterusnya. Tetapi perkara itu adalah perkara yang sunnah, perkara yang mubah. Maka itu kembali kepada masing-masing. Seorang tidak dicela ketika meninggalkan sunnah. Seorang tidak dicela ketika meninggalkan perkara yang mubah, yang itu bukan wajib baginya. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan iman, hidayah, maka itu adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. La siyama idzakana al-mahallu ghairu qabilin lin-ni'am. Ya. Terlebih apabila pembahasannya adalah ketika zat tersebut tidak menerima nikmat-nikmat. Artinya Allah Subhanahu wa taala justru sebaliknya, Allah yang menciptakan mereka semuanya. Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang memberikan rezeki pada mereka. Ya. Ketika kita membahas sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua makhluknya, semua ciptaannya tanpa kecuali. Dan sifat yang kedua Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya khusus bagi mereka, orang-orang yang beriman. Ya. Maka sungguh semua nikmat tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas usaha kita. Karunia tersebut adalah ya, satu keutamaan pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu sifatin min sifatihi ta'ala laha atharun fil khalqi wal amri. Maka semua sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya memiliki pengaruh di dalam menciptakan dan memberikan perintah kepada semua makhluknya. Wala yunafi ba'dhuha ba'dha, dan tidak bertentangan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Wa man fahima hadzal asla al'azima in hallat anhu iskalatun katsiratun fi ma'rifati asma'illahi wa sifatihi. Maka barang siapa yang memahami perkara pokok di dalam memahami asma dan sifat ini, in hallat, ya akan hilang, akan terlepas semua permasalahan-permasalahan yang banyak di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sempurna. Tidak akan terbesit pada seorang hamba bahwa sifat tersebut memiliki sifat yang kurang. Ya. Maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala, maha berkehendak kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sama sekali tidak terkandung dalam sifat-sifat tersebut dan juga sifat-sifat yang lain, ya, sifat kurang yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nazzala kullasmin min asma'illahi fi mahallihi la'iq bihi. Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya seorang yang mampu memahami ini semua dengan baik, maka dia akan mampu meletakkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya masing-masing yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan dalam catatannya bahwa Ar-Rafiq itu salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua perkara. Mencintai kelembutan dalam semua urusan. Inilah dalil salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rafiq. Wa qawli wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Ya, perkataan Syekh Sa'di, perkataanku dan Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan sesuatu dan yang memisahkan segala sesuatu, annahu ta'ala jama'al asya' fi syai' wa farraqaha fi syai'in akhar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, ya, bermacam-macam perkara dalam satu permasalahan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memisahkannya pada, ya, sesuatu yang lain. Contohnya adalah kama jama'a baina khalqihi fi kaunihi khalaqahum wa razaqahum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara menciptakan dan memberikan rizki. Allah menciptakan makhluknya dan Allah yang memberikan rizki kepada semua makhluknya. Wa farraqa bainahum fil ashkal was suwar wat tul wal qisar was sawad wal bayad wal husn wal qubh wa ghairi dhalika min as-sifat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memisahkan, membedakan, memisahkan di antara makhluk-makhluknya. Bentuk-bentuknya berbeda-beda, ya. Gambarnya, surahnya, ya, gambarnya juga berbeda-beda. Panjang dan pendeknya, hitam putihnya, bagus dan jeleknya, dan semua sifat yang ada Allah bedakan. Dan ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan segala sesuatu. Kullu hadza sadirun an kamali qudratihi wa hikmatihi. Ini semua terjadi dengan kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya kekuatan Allah dan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'ahu al-asya'a mawadhi'aha al-la'iqati bihi al-la'iqati biha wallahu alam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak, yang tepat bagi masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala beliau menyebutkan, kullu syai'in farraqa syar'a fihi fa innal hikmata bima ja'a bihi syara, li'annana na'lam anna syar'a la yufarriq baina mutamathilain wa la yajma' baina muftariqain wa ma farraqa syar'a bainahuma wa dhananna annahuma mutamathilan fa innal khata' fi fahmina. Beliau menegaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyatukan dan juga memisahkan, mengumpulkan dan juga membedakan, maka itu semua adalah pada puncak kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuatu yang mungkin kita mengira bahwa itu seharusnya Allah satukan dan itu seharusnya Allah pisahkan, ya berbeda dengan apa yang kita saksikan, maka sungguhnya kesalahan ada pada pemahaman kita. Kesalahan ada pada pendeknya kemampuan kita untuk memahami perkara-perkara tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, yang kedua, manzumah yang kedua, Syekh Sa'di mengatakan, din ni'ami al-wasi'ati al-ghazirah wal-hikamil bahiratil kathirah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nikmat-nikmat yang luas, al-ghazirah yang sangat melimpah, wal hikam al-bahirah dan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, al-kathirah, nikmat-nikmat yang sangat banyak, hikmah-hikmah yang sangat banyak. Beliau menjelaskan, hada bayan li sa'ati fadlihi wa adayahu syamilah li jami'i khalqihi. Ini menjelaskan tentang luasnya keutamaan Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala sempurna atas semua makhluknya. Fala yakhlu makhlukun min ni'amihi tarfata 'ain. Tidak ada satu makhluk pun yang terlepas dari pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala sekejap mata pun. Wala siyamal adami, terlebih lagi adalah makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Fa innallaha faddalahu wa syarrafahu, Allah memuliakannya, Allah melebihkannya dari semua makhluk yang ada. Wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Wa asbaqa alaihi ni'amahu dhahirah wal batinah, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan atasnya nikmat-nikmat yang zahirah dan batinah, nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak. Wala yumkin ti'dadu ni'amihi, dan tidak mungkin seseorang menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walakin ya, walakinnahu ta'ala radhiya man syakara ni'amahu bil i'tiraf biha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang yang mensyukuri nikmatnya. Terhadap orang yang menyukuri nikmatnya dengan al-i'tiraf bihi, dengan mengakui al-i'tiraf bihadhihi ni'am, ya, mengakui dengan semua nikmat-nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, hanya satu-satunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahadduts biha, dan kemudian menceritakan nikmat tersebut. Wa sarfiha fi ta'atillah, dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an la yusta'anu wa an la yusta'ana bi syai'in min ni'amihi 'ala ma'asihi, dan agar jangan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syukur manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa itu datang hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menceritakan nikmat tersebut, ya, menggunakan nikmat tersebut di dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menggunakannya di dalam perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawli al-hikam al-bahirah al-kathirah, ya, hikmah-hikmah Allah yang sangat mendalam, yang banyak, ya'ni anna hikamahu ta'ala kathirah tabharu al-uqul, ya, bahwa hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak, yang itu disaksikan oleh akal-akal yang ada. Wata'ajjabu minha ghayatu al-ajab, dan akal pun akan melihat hikmah-hikmah tersebut dengan penuh keheranan. Fa inna jami' makhluqatihi wa ma'muratihi mustamilatun ala ghayatil hikmah. Karena semua ciptaan Allah dan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala tercakup di dalamnya puncak dari hikmah yang ada, kesempurnaan dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, takjubnya seseorang dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada habisnya. Sampai pun dia adalah orang yang mungkin menghususkan diri dalam mengamati, ya, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, terus akan, ya, nampak bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sempurnanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada berhentinya. Wa man nadhara fi hadha al-kaun wa ajaibahu wa fi hadha al-kaun wa ajaibihi wa samaihi wa ardihi wa syamsihi wa qamarihi wa kawakibihi, barang siapa yang melihat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, alam semesta yang ada, dan juga, ya, perkara-perkara yang menakjubkan yang ada di dalamnya, langit Allah, bumi Allah, matahari, bulan, bintang-bintang, wa fusulihi wa hayawanihi wa asjarihi wa nabatihi wa jibalihi wa biharihi wa jami'i ma yahtawi alaihi ra'a fihi al-ajaib al-azimah. Demikian juga ketika memperhatikan tentang fusul, ya, musim-musim yang ada di dalamnya, hewan-hewan, tetumbuhan, ya, pohon-pohon yang ada, gunung-gunung, lautan yang ada, dan semua yang tercakup di dalamnya, maka pasti akan melihat ajaib, keajaiban-keajaiban yang sangat agung. Wa yakfi al-insana nafsahu, dan, ya, wa yakfi al-insana nafsuhu, dan cukup, ya, atas seseorang untuk memperhatikan dirinya. Fa innahu idza nadhara ila kulli 'adwin aw 'udwin min a'dha'ihi 'alima annahu la yasluh fi ghairi mahallihi. Karena seseorang jika melihat semua anggota tubuhnya dilihat satu persatu, maka sungguh anggota tubuh tersebut tidak akan tepat kalau kemudian diletakkan pada tempat yang lain. Ya. Subhanallah. Syekh As-Sa'di mengingatkan pada kita dengan satu peringatan yang, ya, cukup menukik, ya, di mana dari semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, begitu sempurna, kalau kita perhatikan pada semuanya memiliki keajaiban-keajaiban yang luar biasa, yang tidak ada habisnya. Namun beliau mengingatkan satu, yaitu coba manusia lihat terhadap diri sendiri. Salah satunya beliau mengingatkan, coba anggota tubuh ini, ya, diperhatikan satu persatu. Mata di mana, hidung di mana, ya, telinga di mana, tangan di mana, kaki di mana, perut di mana, ya. Dan tidak pantas, tidak tepat kalau kemudian satu dengan yang lainnya ditukar. Ya, mata diletakkan di tempat mulut, hidung diletakkan di tempat telinga, ya, tangan diletakkan di tempat kaki, ya, subhanallah. Ini menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan makhluknya. Belum kalau kemudian berbicara tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada di dalam tubuh manusia. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Syekh Al-Utsaimin beliau menyebutkan ya dalam hasiahnya beliau menyebutkan mengomentari wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. فالله الذي خلقك وعدك وأمدك ورزقك فهو وحده المستحق للعبادة. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau, yang menciptakan engkau, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, yang memanjangkan umur, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Inna ni'amallahi subhanahu wa ta'ala mutawatirah. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu berturutan, ya berurut-urut, tidak ada hentinya. Begitu luas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan pada manusia. Lakin ahyanan ta'ti ni'matun mutajaddidatun lam tasbik min qablu. Namun terkadang ada nikmat yang baru, mutajaddidah, yang datang baru, ya. Lantas bik min qabl, yang belum ada sebelumnya. Aw sabaqat lakinnaha laysat mustamirrah, atau nikmat tersebut pernah dia rasakan, pernah ada, namun tidak terus-menerus. Fa idza hadatha mithlu hadza fa innahu yusannu lil insan an yasjuda lillahi syukran. Maka jika ini terjadi, nikmat yang belum pernah ada dan itu baru baginya, ya besar baginya, atau nikmat yang pernah ada namun kemudian ada kembali, ya, maka disunahkan bagi seorang untuk kemudian sujud syukur. Disunahkan bagi seorang untuk kemudian bersujud syukur. Beliau menjelaskan bagaimana cara sujud syukur, ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, dan beliau sudah jelaskan apa sih yang bisa disujud syukuri itu, nikmat yang seperti apa? Apakah ketika kita bisa melihat kita sujud syukur? Tidak, karena itu yang terus-menerus, kita mendengar terus. Ya, tetapi nikmat yang mungkin belum pernah ada atau pernah ada namun kemudian terputus dan kemudian datang kembali misalnya, maka itu kemudian kita ya disunahkan untuk sujud syukur. Yaqulu Allahu Akbar wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa yuthni ala rabbihi azza wa jalla bil kamal wa bima an'am wa yashkuruhu ala ma an'ama bihi min hadhihi an'amati allati hasalta lahu thumma yaqumu aw allati husilat lahu thumma yaqumu biduni takbirin wala salam. Yaitu bagaimana caranya sujud syukur seorang mengucapkan Allahu Akbar, ya, kemudian sujud, ya, Allahu Akbar, kemudian sujud. Dan tentunya dalam bahasan fikih dijelaskan, ya, bagaimana sujudnya dia di tempat yang suci. Artinya semua tempat, selama bukan tempat yang kotor, maka silahkan sujud. Ya, ataukah kita di masjid, di rumah, di luar rumah, di halaman, di tanah, di, ya, dimanapun tempatnya, selama bukan tempat-tempat yang kotor, kamar mandi, tempat sampah dan yang lainnya, kuburan. Ya, selain dari itu silahkan. Kemudian setelah sujud kemudian mengucapkan yaqul subhana rabbiyal a'la sebagaimana doa kita di sujud. Ya. Kemudian yuthni ala rabbihi, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan Allah, silakan ucapkan rasa syukur kita alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dengan ucapan syukur kita silakan. Kita ulang-ulang. Ya. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yaqumu, setelah selesai dari sujud syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian bangkit dari sujud tersebut dan selesai sudah sujud syukurnya tanpa mengucapkan takbir, ya. Ketika bangun dari sujud tidak perlu mengucapkan Allahu Akbar dan juga tidak perlu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Cukup selesai bangkit sudah. Itulah disebut dengan sujud syukur. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya ta'liq beliau di halaman 42. Fallahu yu'arrifu bi ayatihi al-kauniyah Wahiyal makhlukat al-azimah wa ma fiha min ajaib as-sun'ah wa balighi al-hikmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dirinya dengan ayat-ayatnya al-kauniyah. Ya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbentuk ciptaan-ciptaannya, semua makhluknya. Semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai wujud dari Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada semua makhluknya, terlebih kepada manusia. Wahiyya makhlukat al-azimah. Dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah makhluk yang sangat agung. Wa ma fiha min ajaib sun'ah. Terdapat ya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa balighil hikmah. Dan sempurnanya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, mendalamnya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadalika yu'arrifu bi ayatihi syar'iyyah. Selain ciptaan yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat, Allah juga ya menjelaskan tentang dirinya dengan ayat-ayat syar'iyyah. Wa ma fiha min al-'adli wal istimal 'ala al-masalih wa daf'il mafasid. Apa yang ada di dalam ayat-ayat syar'iyyah tersebut? Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada manusia. Dan kitab yang terakhir adalah Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di dalamnya terdapat keadilan Allah, ya, tercakupnya semua maslahat yang ada, dan dinafikannya, ya, ditolaknya dari semua kerusakan yang ada. Bahwa kitab Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat syar'iyah Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat kesempurnaan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat kesempurnaan kehidupan manusia. Ya. Ketika seorang hamba berpegang teguh kepada ayat-ayat syar'iyah tersebut, maka sungguh kehidupannya adalah kehidupan yang sempurna. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Dalam syair disebutkan, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam setiap sesuatu yang Allah ciptakan terdapat ayah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadullu ala annahu wahid, yang semuanya menunjukkan bahwa penciptanya adalah Sang Yang Maha Esa, Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, mandhumah yang berikutnya, yang ketiga dan keempat, beliau gabungkan. Thumma salatu ma'salamin da'imi ala rasulil qurasyi al-khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-ha'izi maratibal fakhari. Kemudian salat dan salam yang terus menerus, yang senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari kabilah Quraisy sebagai penutup kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, al-ha'izi, yang telah mencapai maratibal fakhar, yang telah mencapai derajat, ya, tingkatan-tingkatan yang sangat dibanggakan. Amma salatu minallahi fahiyya sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Salawat Allah atau salatnya Allah, maksudnya adalah ketika mengucapkan as-salatu wassalamu ala rasulillah, ketika itu salawat tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, artinya adalah sana'ullah ala abdihi fil mala'il a'la, yaitu pujian Allah subhanahu wa ta'ala atas Rasulullah di hadapan ya semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, semua penduduk yang ada di langit, al-mala'ul a'la, pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua penduduk yang ada di langit, para malaikat, ya. Fafiha husulu al-khairi fa fiha husulul khairi wassalami wal khairi wassalamu fihi daf'u asyarri wal afat. Dan di dalam salat tersebut ya terdapat semua kebaikan. Sedangkan salam Allah Subhanahu wa taala daf'u syarr wal afat, yaitu dijauhkannya dari kejelekan dan kerusakan. Ya, dijauhkannya dari kejelekan dan kerusakan atau semua gangguan, ya afah itu gangguan atau kerusakan. War rasul man auha ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Sedangkan rasul adalah seorang yang Allah berikan wahyu dengan syariat dan kemudian Allah perintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Wal khatam alladhi khatamallahu bihi anbiya'ahu. Maksud daripada khatam di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menutup semua nabinya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulahu fala nabiyya ba'dahu. Allah menutup semua kerasulan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada nabi setelahnya. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, ini terkait dengan salawat dan salam dalam pembukaan dari bait ini. Ikhwani wa akhwati, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan, menjelaskan makna di sini, ba'da hamdillah wa ba'da hamdin lillahi wa thana' alaihi wa wasfihi bima yaliku bihi jalla wa ala takunu salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tartibu hada munasib. Ya, setelah memuji kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensifatinya dengan sifat-sifat yang sempurna jalla wa ala, maka kemudian mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah urutan yang sempurna, urutan yang benar, yang tepat. Setelah memuji Allah, maka kemudian ya bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Li'anna haqqallahi muqaddam ala haqqir rasul, karena haknya Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan daripada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayabda awwalan bihaqqillahi tsumma bihaqqir rasul. Maka mendahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan sebagaimana di dalam bacaan tahiyat kita dalam salat, ya. Bacaan kita adalah at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita perhatikan di dalam tahiyat di sini adalah yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua baru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan at-tahiyatu lillah. Ya, semua pujian, semua kehormatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga shalawat dan at-thayyibat, semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin beliau menjelaskan tentang perkara salat dan salam. Apakah salawat dan salam atau salat dan salam itu harus disebutkan dua-duanya berbarengan atau boleh salah satunya? Ya, beliau menyebutkan jam'u baina salati wa salami li'annahu akmal, au jama'a baina salati wa salam li'annahu akmal. Ya, penyebutan salat dan salam kepada Rasulullah, artinya dua-duanya disebutkan bareng, salat dan juga salam kepada Rasulullah, maka itu akmal, itulah yang lebih sempurna. Ya, sebagaimana dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Ya. Tetapi belum mengingatkan, walau iktasara ala salati wahdaha au ala salami wahdahu lakana dhalika jaizan ghaira makruhin ala alqaulir rajih. Akan tapi seorang ketika mengucapkan salam atau salawat itu cukup dengan salah satunya, ya semoga salawat kepada Rasulullah misalnya, atau semoga salam kepada Rasulullah, ya, maka yang demikian lakana dalika jaizan, itu perkara yang diperbolehkan. Ya, perkara yang dibolehkan. Ghairu makruh, tidak ada makruhnya. Ya, alal qaulir rajih, dan inilah perkataan yang rajih dalam pembahasan antara salawat dan salam. Walakin al-jama' bainahuma afdal, tapi menggabungkan antara keduanya adalah lebih utama untuk kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu ayyakum. Selanjutnya di halaman 44, ya, pada catatan, ya, di situ yang pertama, ammasalam fasalamu ismu masdarin sallama, wal masdar sallama taslim, mislu kallama masdaruhu taklim, wasmul masdar minhu kalam. Ya, ini terkait dengan assalam. Minallahi ta'ala huwa daf'u syarr wal afat, yaitu ditolaknya kejelekan dan gangguan atau dan kerusakan. Ya. Wassalamu huwa assalamah minal afat al-hissiyah wal ma'nawiyah. Maksudnya keselamatan di sini adalah keselamatan dari gangguan, baik itu hissiyah maupun ma'nawiyah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal afat al-hissiyah hiya adh-dhahirah, ya. Gangguan-gangguan, kerusakan-kerusakan yang hissiyah, yang nampak, itu adalah adh-dhahirah, yaitu yang nampak, yang bisa dilihat. Mislu afat fil badan min amrad au ghairihi, seperti ya gangguan atau kerusakan yang terjadi pada badan dengan sakit dan yang lainnya. Wa afatun fil amwal, ya, gangguan yang ada pada harta, seperti hilangnya harta, tidak berkahnya harta, ya. Wa afatun fil mustama', ya, gangguan yang ada dalam satu masyarakat. Min jadbin, contohnya kekeringan, ya, au wa qahat, ya, bencana kelaparan. Wa khauf, rasa takut, ya. Ini semua adalah terkait dengan gangguan yang hissi, ya, gangguan yang nampak. Sedangkan yang kedua, salamatu minal afatil ma'nawiyah, gangguan terlepas dari gangguan yang maknawi, gangguan yang nampak. Wa huwa an yaslam an yuslimallahu dina al-insan mimma yujibu al-inhiraf, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan agama seseorang dari perkara-perkara yang bisa menyelewengkan dari agamanya. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan pada kita semuanya dan maafkan pada kita semuanya atas semua kekurangan kita, ikhwani. Ya, di zaman kita yang tentunya fitnah-fitnah, ya, sangat besar, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, betapa banyak orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sudah jauh dari as-salafus saleh, dari apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, dan justru kebenaran, ya, sedikit sekali yang kemudian mendakwahkan, ya, mengumandangkan dakwah-dakwah tersebut di atas kebenaran, itu sangat sedikit dibandingkan dengan, ya, banyaknya kesesatan, banyaknya kesalahan-kesalahan, ya, kerancuan-kerancuan, syubhat, ya, dalam pemikiran itu banyak sekali. Maka sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari perkara-perkara tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, wa'alun nabi, ya, di halaman 46, wa'alun nabi hum atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati, fayadkhulu fihim sahabatu fayakunu atfuhum alaihim min babi atfil khasi alal am limaziyatihim wa syarafihim bil ilmi nafi' wal amali salih wal tuqa al kamil alladhi awjaba lahum mafakhirad dunya wal akhirah radhiyallahu anhum ajma'in. Yang dimaksud dengan alun nabi di dalam bait tadi, ya, wa alun nabi wa ala alihi, ya, Alun Nabi adalah atba'uhu, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala dinihi, pengikut Nabi di atas agama Islam. Ila yaumil kiamati, sampai dengan hari kiamat. Ya. Maka orang-orang tersebut, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang istiqamah di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan salawat dari semua manusia, dari semua kaum muslimin. Karena mereka berhak untuk mendapatkan doa tersebut, mendapatkan salat dan salam. Yaitu mereka para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Maka masuk ke dalam alihi itu adalah para sahabat. Ya. Sedangkan wa ala alihi wa sahbihi, setelahnya disebutkan lagi apa? Sahabat. Padahal sahabat sudah masuk dalam, ya, orang yang pertama dalam alun Nabi itu adalah para sahabat. Ya, keluarga Nabi, artinya mereka-mereka para pengikut Nabi, tentunya selain keluarga dalam nasab, ya, semua alul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam al adalah semua orang-orang yang beriman, yang mereka adalah pengikut para nabi, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dimasukkan ke dalam al di sini dalam babu atfil khas alal am. Masuk dalam pembahasan, ya, diatofkannya yang khusus terhadap yang umum. Tentunya ini untuk menegaskan ketika disebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa, misalnya, hati-hatilah kalian dari dunia dan hati-hatilah dari wanita. Kenapa? Ini sama pembahasannya atfu al-khos ala al-am, yaitu mengatofkannya umum pada sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum, untuk menegaskan, dalam rangka untuk menegaskan. Lima ziyatihim wa syarafihim bil ilmin nafi', ya, karena untuk menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, kemuliaan para sahabat dengan ilmu nafi' dan amalus saleh. Demikian juga dengan ketakwaan yang sempurna mereka, yang mewajibkan kepada semuanya, mengharuskannya untuk, ya, mereka adalah orang-orang yang mulia di dunia maupun di akhirat, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Syekh Al-Utsaimin beliau menambahkan, wa alihi al-murad bihim al-mu'minuna bihi min ummatihi, adalah orang-orang yang beriman dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu atba'ihi ala dinihi hum aluhu, maka semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas agama beliau, maka mereka semuanya adalah alun Nabi, mereka semua adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi alladziina istama'u bihi wa aamanu bihi wa matu 'ala dzalik. Jadi sahbun itu jamak dari sahabi. Ya, jadi sahabi itu jamaknya sahabah. Jamaknya yang lain adalah sahbun. Jamak yang lain ashab, ya. Itu jamak dari sahabi. Wa sahbihi ay wa sahabatihi aw wa ashabihi sama. Siapa sahabi? Sahabi adalah yaitu yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan iman. Itulah sahabat. Al-abrar jam'u barrin. Abrar itu jamak dari mufradnya adalah bar, yaitu orang-orang yang baik, dari kata bir. Lianna ashabahu radhiyallahu anhum hum khairu hadhil ummah kama tsabata anhu sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat mereka adalah al-abrar, sebaik-baik, ya, umat ini. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, yaitu mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah jami'an, ya, itu mukaddimah dari pembahasan qawaid fikih kita. Bismillah taala kita, ya, bersungguh-sungguh insyaallah taala kita bisa menyelesaikan sampai bait yang terakhir, ya, sampai ke 49 dalam 3 hari pertemuan kita insyaallah. Ya, ini hari pertama dan insyaallah di pekan berikutnya itu hari Sabtu dan Ahad, ya. Bismillahi taala, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pada 3 hari tersebut ya, qawaid fiqhiyah Syekh Sa'di rahimallahu taala beserta ringkasan dari penjelasannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu pada kita semuanya dan berikan taufik pada kita semuanya untuk memudahkan kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari sehingga menjadi ilmu nafi' dan amal as-salih. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.